sesuci kau kau buang-buang di hacurus yang kan ku berikan jaran goyang. Sayang janganlah kau aton seram hubungan kita semula adem, tapi sekarang kecut bagaikan asam semar mesem. Jurus yang sangat ampuh teruji terpercaya tanpa hancuran dokter, tanpa harus muter-muter, cukup siji solusinya pergi ke mbah dukun saja. Langsung sambah, mbah saya putus cinta. Kalau tidak berhasil pakai jurus yang kedua, semar mesem namanya jaran goyang jodohnya. Jendro donda ke sarate penting dilakoni wae, yang dicoba mesti kasal terbukti kasih hati kejot. Dam du di dam aku padamu, I love you, I can't stop loving you my darling. Jaran goyang menunggumu, wes cukup stop mandi kondisi se, se. Jangan bicara, jangan beri se, se, se. Ke ayo nang makan dukun, rasa kakek yang lamun. Dukun, dukun, dukun ayo dukun. And slow, wallace, wallace, baby, baby. Rasana aku es wani beri baby. Rungganu ku alami hal sama dengan dirimu. Bojoku mencampakkan diriku podo bojomu pada tanggamu. Dam du di dam aku padamu, I love you, I can't stop loving you, oh darling. Jaran goyang